Mau hidup yang baik? Matilah selagi hidup. Ah, pasti kening Anda berkerut memikirkan kalimat yang tak lazim ini, bukan? Mati selagi hidup. Bagaimana mungkin itu terjadi? Kita ingin hidup selagi hidup, menikmati hidup seberapa yang kita bisa. Itu semboyan zaman. Hedonisme menjadi sebuah ekspresi bagaimana memanfaatkan hidup untuk kepuasan, sekalipun harus melanggar kebenaran. Mati selagi hidup, bukankah itu sebuah pembodohan? Ah, jangan buru-buru untuk menilai berdasarkan hanya keinginan nafsu. Mari kita berpikir dengan jernih dan cobalah lihat mati selagi hidup. Sebuah pemikiran yang sangat menarik. Anda harus mematikan, Anda harus membunuh. Apa yang membuat Anda tidak hidup di dalam hidup itu? Apa yang membuat seorang tidak bisa hidup di dalam hidup? Ya, kejahatan, kemunafikan, keberdosaan, penipuan, dan berbagai aneka ragam perbuatan yang tidak benar. Itu sudah membuat orang tak mampu lagi hidup, bahkan ia sudah kehilangan kehidupan. Mati selagi hidup bukanlah orang yang kehilangan kehidupan, justru mendapatkan kehidupan di dalam kematian. Kematian terhadap rasa yang tak pada tempatnya, kematian terhadap dosa, kematian kepada ketidakbenaran, itu yang harus dibangunnya. Mati selagi hidup alangkah indahnya, karena mati selagi hidup membawa tiap orang berjalan dalam kehidupan, menggapai hal-hal yang tinggi sehingga hidupnya menjadi sangat berarti. Mati selagi hidup membuat hidup menjadi sangat hidup. Mati selagi hidup membuat hidup sangat berarti. Mati selagi hidup membuat hidup sangat bernilai. Takkah Anda mau hidup yang baik? Karena itu matilah selagi hidup. Bukan mati yang membunuh diri. Matilah selagi hidup. Anda mati dalam keinginan yang salah dan hidup dalam keinginan yang benar. Alangkah indahnya dunia jika semua orang berkumpul bersama adalah orang yang punya cita-cita. Mati dalam kesalahan, hidup dalam kebenaran. Mati selagi hidup, bukankah sebuah pemikiran yang perlu ditumbuh kembangkan? Kecuali Anda adalah seorang pengecut yang tak ingin melakukan kebenaran, kecuali pembenaran terhadap diri sendiri. Bersama saya, Bigman Sirait.